pada diriku yang begitu sayang pada dirimu. Mengapa kau tega tinggalkan aku dalam kesendirian yang menanggung rindu? Masa yang telah berlalu, yang kami